Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Nah, insyaallah kita masuk pada bab yang ke-8, yaitu bab yang menjelaskan tentang masalah jaminan atau tanggungan. Ini fil kifalati wa dhaman, jaminan atau tanggungan. Wa fihi iddatu masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al mas'alatul ula fi makna al kifalah wa adillatu masru'iyatiha, tentang maknanya apa di dalam syariat dan juga dalil dari syariat tentang perkara ini. Ta'rifuha, definisi daripada al-kifalah atau dhaman adalah al-kifalatu hiya ilzamu ihdhari man 'alaihi haqqun maliyun li rabbih ila majlisil hukmi. Jadi al-kafalah adalah ilzam. Ini pengharusan. Ihdhar, kehadiran man, seseorang, alaihil haq, yang padanya hak, harta, li rabbihi, terhadap pemiliknya. Jadi si penanggung diharuskan hadir pada majelis hukum. Nah, jadi keharusan menghadirkan si penanggung bagi yang ditanggung pada majelis hukum. Jadi ketika hendak memutuskan, ya, contoh ada dua orang, yang satu peminjam, orang kedua, dan yang meminjamkan orang pertama. Dan kafalah ini orang ketiga yang menjamin orang kedua. Jadi orang pertama yang meminjamkan uang, orang kedua yang meminjam. Nah, orang pertama ini datang ke si peminjam dan mengatakan, bayar hutangmu sekarang. Baik. Kemudian orang ketiga mengatakan, ya, saya yang akan menanggung hutang ya orang kedua ini. Nah, itu. Nah, akad ini dikatakan apa? Al-kafalah. Akad yang seperti ini dikatakan apa? Kafalah. Jadi keharusan menghadirkan seseorang yang punya hak ini, memberikan hak kepada yang punya hak pada majelis hukum. Jadi keharusan menghadirkan ketika hendak diputuskan sebuah kesepakatan, siapa yang menanggung hutangnya, siapa yang menanggung bebannya. Nah, di sini dikatakan dengan kafalah atau dhaman. Dalilnya adalah wahya masru'atun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Faminal kitabi qauluhu ta'ala qalu nafkidu su'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka mengatakan, kami kehilangan mahkota raja, dan bagi siapa yang membawanya bisa mendatangkan kembali himlu ba'ir, maka dia mendapatkan ya hadiah sebesar bawaan ba'ir, unta atau keledai, dan aku yang akan menanggungnya. Di sini sahihnya adalah wa ana bihi za'in, dan aku yang akan menanggung hadiahnya. Berarti di sini apa? Kafalah. Orang yang mengatakan wa ana bihi za'in adalah orang yang menanggung ya hadiah tadi, bagi siapa yang bisa mendatangkan mahkota raja tadi. Kafilun dhamin, orang yang menanggung jaminannya. Wa qalu ta'ala salhum ayyuhum bidzalika za'i. Maka tanyalah kepada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab? Ai katsir. Ini syahidnya, jadi boleh kita menjadi seseorang yang menanggung hutang orang lain. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-ariyatu mu'adatun wa za'imu gharimun wa dainu muqdiyun atau maqdiyun. Al-ariyah mu'addah wa za'imu gharim. Di sini syahidnya wa za'im. Wa za'im jadi orang yang menanggung sesuatu tanggungan, ini gharim. Semakna dengan orang yang bertanggung jawab. Wa dainu maqdiyun, dan hutang itu harus dilunasi. Fa za'imu huwal kafil wa zi'amah wal al-kafalah. Za'im sama juga maknanya kafil, sama juga dengan zi'amah atau kafalah. Ini lughah bahasa dari pengungkapan kalimat kafalah, bisa za'im, bisa kafil, bisa zi'amah, bisa kafalah. Wa qad ajma'a ulama'u 'ala jawazil kafalati li hajati an-nas ilaiha wa daf'a wa daf'i ad-darari 'anil madin. Para ulama bersepakat ijma', karena memang ada nasnya. Ya, kalau tidak ada nasnya enggak mungkin ada ijma'. Karena ijma' ini kalau enggak ada nas tidak akan mungkin bisa diketahui, mustahil. Ala jawazil kafalati li hajatin nas. Ijma' para ulama bolehnya kafalah, penanggung jawaban, karena ini adalah termasuk kebutuhan manusia. Seperti kalau kita dengar siapa yang hendak safar misalkan ke Saudi, maka butuh kafil. Maksudnya kafil di sini apa? Ya, orang pribumi yang bertanggung jawab keberadaan kita di sana, namanya kafil. Orang yang menanggung kita ya di sana namanya kafil. Kalau tidak ada kafil biasanya nggak bisa kita tinggal di sana, karena nggak ada yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab siapa, maka dikatakan kafil. Demikian juga untuk menolak mudarat-mudarat anil majin yang akan diterima oleh majin, orang yang menghutangkan uang. Kadang orang itu gak akan mau menghutangkan hartanya kalau gak ada yang menanggung jawab. Ya, terkadang seseorang tidak mau memberikan bantuan, entah berupa thayyib, uang, atau dia tidak mau ya memberi karena khawatir sesuatu yang menimpanya, sampai ada orang yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab dalam perkara ini? Kalau ada maka saya akan kasih. Nah, yang dikatakan seperti ini adalah bab kafil, boleh. Al-mas'alah ats-tsaniyah arkanul kafalati wa syurutiha. Wa syurutuha. Masalah yang kedua, apa rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya? Arkanul kafalati khamsatun, rukunnya ada lima. Masalah kafarah tadi gambarannya mafhum ya, sudah pahami ya. Kita sebutkan contoh sebelum kita masuk kepada arkan untuk lebih ya tarasakh fi dhihni. Ini al-mithal الذي ذكر الشيخ سيمين في كتاب شرح المنتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى contohnya adalah diantara daripada gambaran al-kafalah atau dhaman ayyakuna syahsun madinan li akhar bidarahim fayumsikuhu sahibud dain. Wa yakulu a'tini daini al-an. Wa illa rafa'tu amraka ila sultan. Fayati insanun min ahlil khair fayakulu an'afman dainahu. Contohnya adalah ada seseorang memiliki hutang kepada orang lain beberapa dirham. Kemudian pemilik hutang ini mendatanginya dan mengatakan, bayarlah hutangmu sekarang. Kalau tidak, aku akan laporkan kamu ya ke penguasa. Kemudian ada seseorang yang baik datang dan mengatakan, saya yang akan menanggung hutangnya. Ini gambaran yang pertama. Dan hal ini pula dicontohkan dalam sebuah riwayat dari Abi Qatadah tentang masalah Dainul Mayyit Al-Ansari. Seorang dari sahabat Ansar meninggal dalam keadaan punya hutang. Didatangkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat Ansari tadi, sementara dia masih punya hutang untuk disolatkan. Faqala, maka Rasul mengatakan, a'alaihi dainun, apakah Ansari ini punya hutang? Qalu na'am, maka sahabat yang lain mengatakan, iya ya Rasul. Fata'akhara, maka Nabi pun mundur dan tidak mau mensolatkan. Ini diantara dari naam, peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bermudah-mudah dalam berhutang. Mati dalam keadaan punya hutang tidak disolatkan oleh Rasul. Ini sekedar zajrun, ya peringatan. Adapun kita yang tidak punya kedudukan, ya tidak punya pengaruh kita sholat atau tidak, maka sholat. Adapun kalau kita punya pengaruh dalam keadaan untuk memberikan peringatan kepada yang lain untuk tidak bermudah-mudah dalam hutang, maka tidak apa-apa kita tidak mensolatkan. Waqala, Rasul mengatakan sallu ala sahibikum. Rasul tidak melarang untuk mensolatkan orang yang masih punya hutang. Tetapi Rasul ta'akhara, mundur, tidak jadi mensolatkan. Kenapa? Sebagai bentuk peringatan, supaya yang lain apa berhati-hati. Jadi hukum sholat orang yang masih punya hutang tidak apa-apa. Faqala Abu Qatadah dinaran alayya. Maka Abu Qatadah maju dan mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya dinar yang akan aku tanggung. Jadi hutang si Mayyit Ansari ini 2 dinar yang akan aku tanggung. Aku akan membayarkan untuknya. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla alaihi. Maka Nabi pun maju kemudian mensolatkan. Yang tadinya tidak mau akhirnya mensolatkan. Baik. Ini diantara daripada dalil boleh untuk menjadi kafil bagi seseorang yang tidak memiliki kelapangan untuk menunaikan kebutuhan hutangnya. Dan ini ma'ruf ya di kalangan para sahabat, ketika ada seorang yang meninggal, maka hendaklah ahli warisnya untuk mempertegas apakah si mayit ini punya hutang atau tidak. Ya, kalau misalkan dia memang seorang yang muksir, orang yang susah, maka hendaklah dari sahabat-sahabatnya menjadi kafil yang menanggung hutangnya. Baik. Contoh yang lain, ayyatu basakhsun li akhar waraqatan. Ada seseorang yang menulis sebuah tulisan kepada orang lain yang mengatakan ana dhaminun kullama yastadinuhu hadzal rajul min hadzal mahal at-tijari. Aku yang akan menjamin seberapa banyak hutang yang akan diambil oleh orang ini pada tempat fulan atau toko fulan. Ya, jadi saya yang menjadi jaminannya. Ya, berapapun hutangnya di toko fulan, saya yang akan menjamin. Ini juga termasuk daripada apa? Kafil. Ya, seperti ini berarti apa? Belum terjadi. Ya, belum terjadi. Kalau yang pertama sudah terjadi, ya, yang kedua belum terjadi. Jadi biarkan dia utang di tokomu, nanti saya akan menjamin berapapun yang akan dia ambil. Ya, ini bedanya gambaran pertama sama gambaran yang kedua. Yaitu apa? Insanun arada an yashtariya bidha'atan min sahibi dukkanin. Seseorang yang hendak membeli sebuah barang dari pemilik toko. Wa laisa ma'ahu malun, dan dia tidak punya harta. Faja'a ila rajulin akhar ghani. Kemudian dia datang kepada laki-laki kaya. Faqala lahu, kemudian dia mengatakan kepada dia, ana uridu an ashtari bidha'atan minal mahal al-fulani. Aku ingin beli suatu barang dari toko fulan. Walakin laisa ma'i nuqud, tetapi aku tidak punya uang. A'tini waraqata dhaman. Ya, berikan kepadaku ya waraqah, ini kertas dhaman jaminan. Ini kertas yang bisa aku pakai untuk jaminan di sana. Fayu'tihi waraqata dhaman. Kalau dalam bahasa kita apa, enggak tahu ini. Ada bahasa ininya. Cek. Kalau cek itu dari bank ya. Itu juga bisa lah semakna dengan itu. Jadi kertas jaminan. Jadi yang ini apa bisa dipercaya. Cek juga bisa. Fayu'tihi waraqatan dhaman, kemudian orang tadi memberikan kepada si pembeli tadi yang enggak punya uang tadi sebuah kertas yang bisa dipakai untuk jaminan. Yaqulu fiha, yang tertulis di dalamnya, bisa juga cek atau yang semakna, mastadalahu hadzal rajul min hadzal mahal fa dhamanuhu alayya. Dituliskan di kertas tadi dengan namanya, dengan ya resmi, apa yang akan diambil oleh lelaki ini, si pembeli tadi, dari toko ini, akulah yang akan menanggung. Fahada iltizamu maqad yajib. wa huwa lam yajib ba'du. Ini iltizam mengharuskan apa yang ya akan menjadi suatu kewajiban dan dia belum menjadi suatu kewajiban. Dalam artian belum terjadi ya. Jadi hutangnya belum terjadi. Sebelum terjadi hutang, saya akan jamin berapapun yang dia ambil, saya akan menjamin nanti yang bayar. Kalau yang pertama tadi apa sudah selesai? Sudah hutang. Ya sudah hutang kemudian ada yang menjamin. Jadi dua-duanya boleh. Baik. Ini yang dijelaskan di sini. Aroh ya, gambarannya itu gambaran yang diinginkan dengan kafalah atau kafil atau toman atau yang sebagainya. Tomin itu orang yang bertanggung jawab. Arkanul kifalati atau arkanul kafalati khamsatun, rukunnya ada 5. As-sighah. Sighah itu bentuk transaksinya bagaimana. Wal kafil. Kafil si penjamin. Wal makfulu lahu, yang dijamin. Wa makfulu anhu, yang minta jaminan. Wal makfulu bihi, ini ya hartanya. Jadi si penjamin, yang dijamin, yang dijamin untuknya, dan yang dijamin dengannya. Paham tak ini? Jadi bentuknya bagaimana? Transaksi dengan si penjamin, sighah, imma dengan cek atau dengan ucapan. Jadi sini ada berapa? Ada 3 orang. Ya, orang pertama penjamin, orang kedua yang dijamin, orang ketiga yang dijamin untuknya. Dalam hal ini toko, si penjamin, si pembeli, toko dan barangnya. Makfululahu ini barang. Wasighatuha tatimmu bi ijabil kafil wahdahu. Sighah bentuknya cukup ya sempurna dengan mengiyakan penjamin sendiri. Misalkan si penjamin datang, saya yang akan menanggung hutangnya fulan. Seperti siapa tadi kisahnya Abu Qatadah, ketika ada Ansori yang meninggal yang dia punya hutang, Nabi enggak mau mensolatkan. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, saya yang akan menjamin hutangnya ya Rasul. Kemudian Rasul pun maju mensolatkan. Nah, wala tatawaqqafu ala qabulil maqfulu ala qabulil maqfuli lahu. Dan hal ini tidak apa namanya terhenti pada penerimaan orang yang hendak dijamin. Ya, kalaupun dia tidak mau dijamin atau dia tidak tahu, ya sudah selesai. Karena orang yang meninggal, ya, Ansori tadi, dia sudah meninggal dan dia tidak tahu ada orang yang mau menjaminkan hutangnya. Dan hal ini maksudnya apa? Tidak ada catatan, tidak ada syarat khusus orang yang dijamin itu harus tahu. Nah, tidak ada catatan khusus, syarat yang khusus orang yang dijamin itu harus tahu kalau dia dijamin. Tahu alhamdulillah, tidak tahu pun tetap ya sah hukumnya. Maka dikatakan la tatawaqqaf, tidak berhenti, tidak terhenti pada ya keridhaan penerimaan orang yang hendak dijamin. Jadi kalau kita pengen jamin fulan, ya sudah jamin saja, dikasih tahu tidak apa-apa, enggak pun enggak masalah. Tetapi asal dikasih tahu kalau dia masih hidup. Tetapi kalau dikhawatirkan hal-hal yang kurang bagus misalkan, maka ya dilihat mana yang maslahat. Wallahu ta'ala alam sa. Contoh misalkan yang kita jamin ini orangnya enggak apa perhitungan misalkan, kalau ngambil semaunya, enggak lihat rugi untung, ini bagus ini tidak, maka yang di sini seperti ini lebih aslah. Nah, kita tidak memberitahukannya. Tapi kalau misalkan memang dia orang yang miskin, kemana-mana gak diterima, maka kita jadi kafilnya, kita jadi penjaminnya ya, untuk memudahkan urusannya. Maka ini ya termasuk daripada perbuatan ihsan. Wa amal kafil, syaratnya kafil, syaratnya orang yang menjadi penjamin, Faishtaratu fihi ayyakun ahlan litabarru' sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Li'anna al-kafalata min at-tabarru'at. Ya, kalau kita mau menjadi penjamin, maka disyaratkan kita adalah orang yang mampu untuk ya tabarru', berderma. Tabarru' itu ya apa namanya, pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Ya, kita ahlan, maksudnya apa? Kita punya harta milik kita sudah balik, kita tahu, bukan safi, bukan dipaksa. Naam, boleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, silakan. Kenapa? Karena masalah jaminan ini, jamin-menjamin ini termasuk daripada bab tabarru'at. Ini bab pendermaan. Orang gak akan bisa berderma kalau dia tidak bisa memiliki. Ya, itu yang pertama, dia punya harta yang hendak dia dermakan. Dia pun dalam hal ini adalah rasyid, orang yang sudah tahu untung rugi, tahu hitung menghitung. Nah, wa ala dzalika la tasih al kafalah minal majnun awil mu'tawah awis sabi wa kadzalika al mahjur alaihi lisafahin fala tasih kafalatuhu wala dhamanuhu. Dan karena itu enggak sah ya jaminan dari orang gila. Mu'tawah, orang yang semakna, ini tidak dianggap muamalahnya. Tidak pula dari bayi, tidak pula dari orang yang mahjuru alaihi, orang yang dihajar karena bodoh. Ya, maksudnya al-hajru adalah seseorang yang dilarang untuk menggunakan hartanya karena dia bodoh. Seperti anak kecil yang dia kaya raya, ini mahjur, diawasi di dalam pemakaian hartanya. Kenapa itu? Jadi disyariatkan karena yang seperti ini, usia-usia seperti ini belum mampu untuk tasarruf, belum mampu untuk melakukan muamalah-muamalah. Dikhawatirkan akan apa? Mudarat bagi hartanya dan bagi dirinya. Demikian juga orang yang dihajar karena apa? Bangkrut. Dia kaya raya, punya perusahaan tapi banyak utang, bangkrut. Ya, dia hanya tinggal memiliki beberapa harta, maka yang seperti ini, orang kaya seperti ini apa? Dihajar. Dalam artian apa? Dicegah, dilarang untuk menggunakan sembarangan hartanya. Kenapa? Karena dia masih banyak tanggungan. Ya, dia masih banyak apa? Tanggungan. Dan hartanya ini sudah statusnya milik orang. Ya, statusnya milik orang, walaupun pada ya kenyataannya masih ya dia kuasai, tetapi pada hakikatnya statusnya milik orang. Karena apa? Harta semuanya hutang. Ini juga termasuk mahjur. Fala tasih kifalatuh, maka enggak sah yang seperti ini menjadi apa? Penjamin. Jaminan juga enggak sah, enggak dianggap. Tidak pula apa? Na'am dhaman. Tanggungan ataupun jaminan. Wa ma maqful anhu. Adapun orang yang ditanggung untuknya dalam hari ini adalah toko, pemilik hutang, pemilik barang, pemilik toko. Fala yushtaratu ridahu li sihhatil kafalah. Tidak disyaratkan ridhonya dia atau tidak. Dia ridho ya. Alhamdulillah enggak disyaratkan. Nah. Nah, ini al-maqful lahu tadi ya, orang kedua, pemilik toko, pemilik barang, pemilik hutang. Kalau al-maqful anhu, ini orang yang ditanggung. Dalam hal ini, kalau dalam hadis adalah orang yang ansor yang meninggal tadi, al-maqful anhu. Nah, jadi enggak harus dia ridho atau enggak. Kalau misalkan ada orang yang sudah mau menjadi tanggungannya, sudah ya, tayyib. Sah. Bi khilafil kafil, berbeda dengan si penjamin. Fa'inna ridho syartun li sihatil kafalah. Karena ridhonya adalah syarat sahnya kafalah. Karena kalau si penjamin enggak ridho, kemudian dijadikan jaminan, yang enggak sah. Nah, ini banyak penipuan pada masa-masa ini. Ya, menggunakan nama-nama besar seseorang, menggunakan apa namanya, kekayaan orang lain dengan penipuan, dijadikan gade, ya di pegadaian. Ini saya beli, itu nanti yang bayar fulan. Ini biasanya ini berhati-hati juga, banyak penipuan dengan cara seperti ini. Ada tamu yang pura-pura ke rumah kita, kemudian dia datang ke toko terdekat, ngambil sekian barang yang kira-kira ya tidak dicurigai, kemudian dia bilang nanti yang bayar fulan. itu rumahnya, saya saudaranya fulan. Ya, karena sahibu toko tadi melihat dia bertamu ke situ, dia sangka saudaranya, kemudian dia pergi, ternyata apa? Ya, tamu tadi apa? Pergi dengan meninggalkan apa? Hutang. Akhirnya si sahibul bait tadi harus membayar. Ya, seperti ini harus ada ridho. Kalau enggak ridho maka enggak sah. Ini maka berhati-hati. Ya, banyak, banyak modus-modus penipuan itu sangat bermacam-macam pada ya, zaman akhir-akhir ini. Tamu-tamu yang kita tidak kenal maka hati-hati. Wa amma mahal kafalah, adapun tempat ya, jaminan, qatakunul kafalah bil mal. Terkadang jaminan itu dalam bentuk harta. Wa yutlaq 'alaiha dhaman, dan juga dimutlakkan padanya dengan nama dhaman. Ya, seperti tadi ya, Ansari ditanggung hutangnya oleh Abu Qatadah. Ya, maka pokoknya hutangnya 2 dinar ini saya akan bayar. Ya, berarti ya, ada apa di sini jaminnya dengan apa? Na'am, harta. Wa qad takunu bin nafsi, dan terkadang dengan jiwa. Wa yutlaqiha kafaratul badani wal wajhi, dimutlakkan padanya dengan nama kafalatul badan, jaminan badan dan jaminan wajah. Nah, jadi dalam masalah tanggung menanggung ini bisa dengan harta, bisa pula dengan jiwa. Naam. Al-mas'alah tsalitsah fi ba'di ahkamil kafalah. Masalah yang ketiga tentang sebagian hukum-hukum kafalah. Tasih al-kafalatu bi badani kulli insanin 'alaihi haqqun maliyyun. Boleh menjamin dengan badan setiap manusia, setiap insan yang padanya hak harta. Alaihi, atasnya, kewajiban baginya sebuah hak harta benda. Jadi jaminannya adalah badannya. Ima nanti kalau enggak bisa bayar harus bekerja menjadi apa namanya, kulinya. Taib. Yang kedua, la tasih al-kafalatu bi badani man 'alaihi haddun. Tidak sah memberikan jaminan dengan badan yang mendapatkan hukuman. Misalkan seseorang yang dihukum dengan hukum cambuk 100 kali. Yang seperti ini enggak sah dijadikan sebagai apa? Jaminan. Karena apa? Badannya sedang tersibukkan dengan hukuman. Ya, al-mashghul la yusghal. Sesuatu yang sudah disibukkan, enggak disibukkan dengan sesuatu yang lain. Dia disibukkan dengan hukuman sudah sekarang. Jadi jaminan badannya sekarang dihukum. Jadi enggak bisa dipakai untuk jaminan yang lain. Demikian pula la tasih al-kafalah bi badani man 'alaihi qisas. Tidak pula orang yang mau dikisos, ya, badannya mau digadekan, misalkan mau dijaminkan, ini enggak bisa. Wallahu alam, kalau zaman ini sudah enggak berlaku. Tetapi wallahu ta'ala alam, termasuk bagian syarat kita yang kita pelajari. Ya bra'u al-kafilu bi mautil maqful al-mu'tadir ikhdaruhu. Berlepas diri si penanggung dengan kematian maqful yang ditanggung. Al-mu'tadar yang mendapatkan udur ikhdaruhu, untuk menghadirkannya. Paham gak paham, pokoknya kita lalui dulu. Yang kelima, al-kafil al-gharim dhaminun idha ma'fal al-asil walam yusaddad au aflas. Al-kafil al-gharim, si penjamin yang tadinya mungkin dia kaya raya, kemudian qadarullahu ma syaa fa'al, bangkrut, tetap bertanggung jawab. Idza ma tallal asil, ketika orang yang dia jamin itu matal. Matal itu atau matilul idza matilul asil. Jadi dia tidak membayar hutangnya. Sudah dia yang jaminan. Ya, seperti orang yang tinggal di Saudi, kemudian dia punya kafil di sana, dia minggat, dia entah kemana, ya, pokoknya kafil yang tanggung jawab. Demikian juga yang lain masalah hutang. Ini maka berhati-hati kalau hendak menjadi jaminan seseorang yang tidak kita kenal. Toi. Ini banyak sekali sangat terjadi. apalagi maraknya bank-bank ribawi ya, ke desa-desa yang menggadaikan ya sertifikat tanah. Taib kafilnya sertifikatnya orang, kita dapat uang dia kabur, ya akhirnya dia kafilnya sudah, ima dia yang bayar naam kemudian dia rugi, atau dia tidak bayar maka sertifikatnya hilang. Maka bank yang dituntut siapa? Ya yang punya sertifikat tentunya, nggak mungkin dia nuntut yang hutang. Taib ini namanya apa? Kafil. Nah, ini banyak terjadi. Ya, ada yang korban juga. Jadi apa namanya, BPKB motornya dipakai untuk hutang bank, setelah dia dapat kabur entah kemana. Akhirnya ketika dia apa bawa motornya tadi, langsung diambil polisi di jalan. Karena apa, motor ini motor buruan. Padahal motor dia asli, cuman BPKB-nya tadi dipinjam sama ya orang lain, digadaikan di bank. Nah, maka berhati-hati. Ini juga termasuk kafil. Au aflas, atau dia bangkrut. Ya, tetap yang dikejar kafilnya, karena dia sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Maka jangan bermudah-mudah muamalah pada akhir-akhir ini, walaupun itu ikhwan. Ya, banyak kejadian-kejadian yang naam seperti itu. Di pondok-pondok, ya. Karena sebagian kita yang baru mengenal dakwah, ya terkadang tertipu. Ya, masa ikhwan kayak gitu, nggak mungkin. Ya, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya, kita pengalaman di sana. Ya, dia bahkan mondok di situ, bahkan sempat ya istilahnya berbuat baik, nikah dengan orang situ. Ya, belum diapa-apakan sudah HP, gelang, kalungnya dibawa pergi. Setelah itu entah kemana, sudah nikah resmi. Setelah itu kabur, entah kemana. Nah, kau berhati-hati. Jangan bermudah-mudah. Kecuali kalau kita kenal betul ya keberadaannya, kebaikannya. Karena orang yang masuk ke dalam dakwah itu banyak maksud, banyak tujuan. Sebelum terjadi, maka kita berhati-hati. Dan tentunya hal ini pun jangan sampai ya hulu, setiap orang dicurigai. Ya, jangan sampai ifrat wal tafrit, tidak sampai berlebihan, tidak pula sembrono, tetap apa adanya. Kita lihat zahirnya. Kalau itu misalkan memang barang-barang yang sifatnya sepele, lantas enggak apa-apa, amal enggak dikembalikan pun insyaallah dapatkan pahala. Jangan terlalu banyak curiga, juga jangan terlalu apa? Percaya, tapi pertengahan, dilihat, dipelajari. Karena hal itu juga termasuk daripada bagian dakwah. Ya, orang akan ya memandang dakwah ini jelek atau bagus ya dengan ya para penghuninya, para pengikutnya. Terus jangan kita merasa seudon dengan setiap orang sehingga was-was datang. Jangan pula bermudah-mudah. Baina dzalik, di antara hal itu. Wa ikhtarun lil maghful au lil jazil al gharib. Ya, al-kafil ghairul gharim, adapun kafil penjamin yang tidak bangkrut, yang memiliki harta, al-huduri pada saat hadir, layatman, tidaklah menanggung apa-apa. Karena apa? Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rifin, karena dia hanya sekedar menjamin ta'rif, ya pengetahuan si peminjam, si pembeli, wa ikhdarin, dan juga dia hanya sekedar menjamin akan bisa menghadirkan. Pokoknya saya akan menjamin orang ini nanti kalau ngambil apa-apa di kamu, kalau suatu saat ditagih saya akan cari dia kemana. Ya, saya akan menjamin keberadaan dia, tapi enggak menjamin apa? Hutangnya, tapi menjamin menghadirkan dia. Kemanapun dia pergi saya akan cari dan akan hadirkan pada ya. Naam, pemilik toko tadi atau pemilik hutang kapanpun tidak dituntut. Ya, kalau seperti itu berarti apa? Dia enggak menuntut pembayaran kepada kafir, tetapi hanya menuntut apa? Penghadiran orangnya. Lil maqul, kepada orang yang tidak dijamini, au lil kafir al gharim, atau kepada al kafir yang gharim, penjamin yang bangkrut. Yang ke 7, tasih al-kafalatu bin nafsi, sahih, jaminan dengan jiwa. Wahia iltizamul kafil bi ikhdaril makful ilal makful lahu. Jadi apa jaminan dengan jiwa? Apa maksudnya iltizamul kafil? Ya, keharusan si penjamin untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada yang dijaminkan padanya. Jadi kafil menghadirkan orang kedua kepada orang pertama. Kafil menghadirkan si penghutang kepada yang dihutangi. Kafil menghadirkan si pembeli kepada penjual. Au ila majlisil hukmi, atau kepada majlis hukum. Au nahu dzalik, atau yang semisalnya. Bisa, boleh. Nah, memang enggak semudah ya belajar masalah fikih ini, enggak semudah sekali langsung paham ya. Wah, memang butuh diulang-ulang. Dan paham itu dengan kita mengenal, pertama adalah maklumat. Maklumat itu adalah istilah-istilah yang ada. Khususnya fikih. Ya, khususnya fikih. Apalagi masalah yang setelah haji ke sana itu jarang yang apa membahas. Jadi masalah fikih ini perlu di apa istilahnya murur dulu, jadi berjalan dulu, kemudian insyaallah nanti suatu saat ya kita ulang kembali, maka akan masuk yang dimaksudkan. Masalah fikih ini termasuk masalah yang jelimet, apalagi sudah urusan jual beli. Bahkan kita untuk mencarikan kata untuk memahamkan apa namanya masalah ini pun kadang kerepotan, bagaimana bisa ngepas gitu ya. Ini termasuk apa namanya perkara yang memang butuh untuk tarkis, untuk konsentrasi. Maka para fuqaha itu memang orang-orang yang masya Allah jenius, ya apa namanya punya pikiran yang lebih fuqaha. Baik. Ini masih satu masalah, yang keempat. Lepas kita tinggal untuk pertemuan esok hari. Paham? Insya Allah ya. Insya Allah paham. Kalau batasan umur bisa dijadiin ini enggak jaminan? Enggak. Kayak dia tadi yang jelas dia bukan seorang bayi, sudah balig tentunya. Balig, batasan umurnya balig. Balig itu bukan batasan umur ya, batasan apa namanya? Usia balig. Jadi balig itu dikenal dengan perkara umur 15 tahun. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan depan belakang, haid, kemudian ikhtilah yang dibasah. Nah kalau kejadiannya gini kan, ada satu keluarga menjaminkan gini, utangnya si yang punya anak ini untuk akad lunas kalau anaknya NT atau antum saya ambil anak saya karena senangnya keluarga itu pada anak ini gitu loh. Nah ya itu mah kalau masalah utang seperti ini sebenarnya bukan jaminan seperti ini, istilahnya dikembalikan kepada keduanya ya, karena dalam arti di sini si penghutang ini punya hak untuk mengikhlaskan hutangnya ya, dan punya hak untuk meminta kembali. Ada pun mempersyaratkan apa namanya diambil anak ya, ya. Bukan dibeli. Bukan, ya, pokoknya jadi bagian jadi keluarga dia, gitu ya. Ya. Kalau jadi anaknya dia kita katakan kalau bisa jadi anak kan gitu. Ya. Soalnya dia tidak mungkin, karena yang namanya anak itu kan mendapatkan apa namanya hukum waris nantinya. Kalau sekedar misalkan ini nanti tinggal di sini, saya akan urus. Labas, insya Allah. Tapi kalau misalkan dijadikan anak ya, ya. Gak bisa. Istilahnya istilahnya gini aja, misalkan memang nanti utang mak lunas, pokoknya sudah anakmu tak rawat di sini aja, gitu loh. Daripada utang aja udah nggak bisa ngasih, kasihan anak ini kalau kamu istilahnya nanti tinggal di sini nggak kopen lah sama orang Jawa, itu nggak masalah, insyaallah. Istilahnya itu bukan jaminan masalahnya, istilahnya ya menggugurkan hutang dan pengen berbuat baik, itu aja. Kalau istilahnya jadikan jaminan kan seakan-akan mau dibeli itu, kan gitu. Nah, sini harus apa namanya dilihat lagi ya, perkaranya. Karena masalah ini masalah istilahnya apa namanya jiwa yang akan digadaikan, menggadaikan jiwa kan sebenarnya kan gitu ya. Nah, sini bisa nggak menggadaikan jiwa? Nggak bisa tentunya, Allah alam. Nggak bisa kita menggadaikan anak kita. Tapi kalau misalkan memang untuk dinikahi, beda hukum. Sudah, kalau dia mau dan dia rido nggak masalah. Nah, kalau dia nggak rido maka nggak boleh. Soalnya kejadiannya kan banyak kali yang pada saat dia hamil dibiayain dari masa kehamilan sampai dia melahirkan, begitu lahir dia langsung diambil anak itu dengan satu perjanjian tertentu, dan setelah itu dia bikin akte sendiri dan sebagainya, seakan-akan terang-terang itu nggak boleh. Ya itu kan termasuk nanti larangan hadis intisar ila ghairi abi, jadi yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya itu kan nggak boleh, menisbahkan diri kepada selain bapaknya itu nggak boleh, kecuali orang tua itu masih hak untuk berhubungan, baru boleh gitu. Yang pokoknya anaknya itu pokoknya anaknya orang pertama tadi, dia di situ cuma sekedar ngerawat, gitu loh. Kalau misalkan itu kayaknya udah bukan ngerawat itu namanya itu, benar-benar membeli. Ya kayak membeli gitu. Itu benar dibeli, benar-benar dibeli itu. Jual beli manusia ini, Allah alam. Siapa enggak jual beli manusia? Kalau sekedar pengen ngerawat nggak masalah. Ya seperti kayak misalkan anak angkat lah. Ya, tidak masalah, tetapi tetap ya penisbahan semuanya itu kepada orang tua pertama ya. Dan juga anak angkat ini nggak dapat waris dari bapak angkat, ibu angkat nggak dapat, kecuali kalau ibu angkatnya tadi adalah ya ibu yang ketika itu memberikan susu sehingga menjadi anak susuan. Karena apa? Ar-rotoah tuharrimu ma yuharrimu nasab, rotoah itu bisa mengharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh ya nasab. Itu tidak boleh itu, apalagi sama bikin akte kemudian bapaknya dialihkan ke suaminya, iya, ibunya dialihkan ke si pengambil tadi, nggak boleh, nggak boleh, larangan dari yang lain. Jadi menisbahkan seorang ke selain bapaknya. Nah, jadi misalkan dia harusnya ibnu Muhammad, akhirnya menjadi ibnu Ibrahim kan gitu, nah, ini nggak boleh, namanya ini menisbahkan kepada selain bapaknya. Tapi penisbahkan kepada selain bapaknya. Allah Ta'ala alam. Memang muamalah asriyah yang terkinian memang ruwet kadang, membingungkan. Jadi hukum-hukum syariat yang jelas bermuamalah yang jelas-jelas saja. Fadlul Warahmatullahi Wabarakatuh.